Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa saat seseorang berbuka puasa, sebenarnya terdapat berbagai amalan yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi dirinya. Namun seringkali banyak di antara kita yang melalaikannya, lebih disibukkan dengan hal lainnya yang mungkin kurang bermanfaat atau bahkan sia-sia. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak pemaparan seputar sunnah-sunnah ketika berbuka puasa. Hal pertama yang disunahkan ketika berpuasa adalah menyegerakan berbuka puasa. Pendengar, kita tidak perlu menunggu azan selesai baru mulai berbuka. Kita juga tidak perlu untuk menunggu berbuka sampai sholat maghrib dilaksanakan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra." Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Dan Rasulullah SAW biasa berbuka puasa sebelum menunaikan sholat maghrib, dan bukanlah menunggu hingga sholat maghrib selesai dikerjakan atau azan usai dikumandangkan. Inilah contoh dan akhlak dari suri tauladan kita Rasulullah SAW. Hal yang kedua yang disunahkan ketika berbuka adalah berbuka dengan rutab, yaitu kurma basah atau tamr, kurma kering. Jika tidak ada kurma, maka kita bisa memulainya dengan air atau buah-buahan. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW biasanya berbuka dengan kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada kurma basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Kemudian sunnah yang ketiga, membaca doa ketika berbuka, yaitu dengan bacaan Dhahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan. Semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud. Doa ini dibaca setelah seorang mengucapkan bismillah dan makan beberapa butir kurma atau meneguk beberapa teguk air. Kemudian hal yang disunahkan ketika berbuka yang keempat adalah berdoa secara umum ketika berbuka. Pendengar, ketika berbuka adalah waktu mustajabnya doa. Jadi janganlah seorang muslim melewatkannya dengan suatu yang sia-sia. Manfaatkanlah momen tersebut untuk berdoa kepada Allah untuk urusan dunia dan akhirat. Berdoalah kepada Allah dengan doa kebaikan. Hal ini sebagaimana diungkapkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada tiga orang yang doanya tidak ditolak. Pemimpin yang adil, orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Kemudian sunnah yang kelima, memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Pendengar, jika kita diberi kelebihan rezeki oleh Allah, maka manfaatkanlah waktu-waktu di bulan Ramadan untuk banyak-banyak berderma. Di antaranya adalah dengan memberi makan berbuka, karena pahala dari perbuatan tersebut amatlah besar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu berdoa sudah makan. Yaitu dengan baca doa yang dianjurkan Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis dari Mu'adz bin Anas. Dari ayahnya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca Alhamdulillah, Alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan merizkikan kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Pendengar, demikianlah beberapa amalan ketika berbuka puasa yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Semoga yang sederhana ini bisa kita amalkan, dan semoga bulan Ramadan kita penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin, wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.